Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-25 dari silsilah manasik haji adalah tentang tata cara umrah dan haji secara global. Cara melakukan umrah secara global adalah seseorang ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian menggundul rambut atau memendekkan. Dan orang Mekah yang akan melakukan umrah, maka dia ihram dari luar tanah haram. Adapun cara melakukan haji secara global, maka seseorang yang datang dari luar miqat, dia berihram dari miqat, sedangkan penduduk Mekah dan selain penduduk Mekah yang berada di tanah haram, maka dia berihram dari tempat dia berada. Kemudian, orang yang melakukan haji qarin dan ifrad, melakukan tawaf qudum dan sa'i, dan boleh dia mengakhirkan sa'i dan melakukannya setelah tawaf ifadah. Kemudian setelah itu, jamaah haji berada di Mina tanggal 8 dan malam tanggal 9. Kemudian wukuf di Arafah, terus bermalam di Muzdalifah, kemudian melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10. Kemudian menyembelih hadiyu bila ada kewajiban membayar hadiyu seperti orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran. Kemudian mencukur habis atau memendekkan, kemudian setelah itu tawaf ifadah dan sa'i jika dia haji tamattu'. Dan kalau dia melakukan haji qiran dan ifrad dan belum sa'i setelah tawaf qudum, maka dia melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Kemudian setelah itu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik dan melempar 3 jamrah setiap hari setelah tergelincirnya matahari. Kemudian melakukan tawaf wada' ketika akan meninggalkan Mekah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.